Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian fikih dari kitab Amdatul Ahkam, yaitu sedikit memurajaah atau mengulang pembahasan yang kemarin, yaitu disyariatkan untuk membaca doa ketika masuk kamar mandi dengan doa Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang sudah kita jelaskan bahwa setan atau jin itu suka dengan tempat-tempat yang najis, yang kotor. Maka sudah pasti kamar mandi adalah tempat yang paling najis yang kita temui. Karena kita buang air besar, buang air kecil, mandi jinabah dan lain sebagainya di kamar mandi. Sehingga hikmah dari kita meminta perlindungan agar setan tidak bisa mencelakakan kita ketika kita di dalamnya. Banyak kita dapati orang-orang yang qadarullah wa masyafa'al terjatuh ringan saja, kepleset ringan, tapi menyebabkan stroke yang berkepanjangan sampai mati. Bisa saja atas takdir Allah, ya, karena hamba ini tidak meminta perlindungan kepadanya, akhirnya Allah tidak jaga dia dan setan pun berani mencelakakan dia. Bisa saja ketika dia buang air terkena setan, dia marah sehingga membalas apa yang mengenai disebabkan yang mengenai mereka. Nah, dan juga setan bisa melihat aurat Bani Adam. Ya, setan suka dengan anak Adam yang laki-laki. Setan laki-laki suka dengan anak Adam yang perempuan. Begitupun sebaliknya, setan perempuan suka dengan anak Adam yang laki-laki. Maka hendaknya ketika kita membaca melepas pakaian dengan membaca basmalah terlebih dahulu sebagai bentuk penjagaan, hijab yang menghalangi antara pandangan setan dengan aurat kita. Karena bisa saja mereka, para setan ini, mencintai aurat kita sehingga dia datang kepada kita, mengganggu kehidupan kita, mengganggu rumah tangga kita. Nah, inilah kejahatan setan terhadap Bani Adam. Sehingga kita dianjurkan untuk membaca perlindungan sebelum masuk ke kamar mandi. Bahkan para ulama ketika sudah masuk kamar mandi dan mereka lupa dari membaca doa ini, keluar kembali. Keluar lagi, membaca doa, baru masuk. Nah, tidak mengapa. Ya, kenapa? Karena memang kita benar-benar berharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuh Allah. Nah, kita lanjutkan al-hadis tsani asyar. Hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12. Yaitu An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. Qala Abu Ayyub berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaith fala tastaqbilul qiblata bighaithin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharibu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendatangi tempat pembuangan, yakni ghaith, pembuangan, tempat pembuangan hajat. Nah, disebutkan al-ghaith al-mutmain minal ard wa kanu yatanab yantabunahu liqada'il hajah. Jadi mereka membuat bangunan, ya, pembuangan kotoran biasa di belakang rumah, pembuangan kotoran. Nah, katakan kalau sekarang toilet lah. Apabila kalian mendatangi al-ghaith, tempat pembuangan, fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat. Ya, janganlah menghadap ke arah kiblat. Biwa'itin wala baulin. Entah dengan buang air besar atau air kecil. Nah, wala tastadbiruha, jangan pula membelakangi kiblat di saat buang air besar atau air kecil. Walakin syariqu aw gharibu, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Hadis Bukhari Muslim. Saya ulangi, apabila salah seorang atau apabila kalian mendatangi tempat pembuangan, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Baik saat buang air besar atau air kecil. Tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, barakallahu fikum, di dalam hadis ini terdapat larangan buang air besar atau buang air kecil dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, maka ketika kita buang air besar, lihat apakah posisi kita menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Nah, kalau misalnya menghadap atau membelakangi kiblat, maka berpaling. Ya, hadapkanlah ke timur atau ke barat. Barakallahu fikum, ini hadis diucapkan atau urutnya, sebab turunnya atau sebab keluarnya ucapan Rasul ini kepada penduduk Madinah. Kepada penduduk Madinah. Yang mana apabila mereka menghadap ke utara atau menghadap ke selatan, maka akan menghadap atau membelakangi kiblat. Sehingga Rasul memerintahkan, hadaplah ke timur atau ke barat untuk menghindari menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Adapun kita, penduduk Indonesia, warga Indonesia, kalau kita menghadap ke timur, justru membelakangi kiblat. Kalau kita menghadap ke barat, justru menghadap ke kiblat. Ya kan? Barakallahu fikum. Maka anjuran atau perintah menghadap ke timur atau ke barat ini berlaku untuk penduduk Madinah. Adapun kita yang apabila menghadap ke timur justru membelakangi kiblat dan menghadap ke barat justru menghadap ke kiblat, maka jangan ya menghadap ke timur atau ke barat ketika buang air besar atau air kecil. Nah, barakallahu fikum. Ini kita barat. Wah, tetapi hadaplah ke timur atau ke barat. Nah, kalau kita menghadap ke timur, ngebelakangi kiblat. Kalau menghadap ke barat, berarti menghadap ke kiblat. Berarti kalau kita apa? Ke utara lah atau ke selatan lah, kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Qala Abu Ayyub, berkata sahabat yang meriwayatkan hadis tadi, faqadimna Syam. Kemudian kami pergi ke Syam. Ya. Fawajadna marahidho qad buniyat nahwal Ka'bah. Kami dapati pembuangan-pembuangan telah dibangun menghadap Ka'bah. Fananharifu anha. Kemudian setelah tahu ilmunya, lihat para sahabat, begitu tahu ilmunya langsung amalkan. Fananharifu anha. Yang tadinya sudah menghadap ke Ka'bah, ketika sudah tahu hukumnya, langsung nanharifu anha. Kami berpaling dari arah Ka'bah. Wa nastaghfirullah azza wa jalla, dan kami beristighfar tak salah lupa. Karena memang sudah kebiasaan di sana, kan sudah lama. Buang tempat pembuangannya menghadap ke arah kiblat, ya kan? Ketika lupa ternyata kami menghadap ke kiblat. Mereka berpaling dan beristighfar. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa istighfar di sini istighfar di dalam hati. Ya, kenapa? Karena tidak disyariatkan atau bahkan tidak terpuji beristighfar dalam keadaan bertelanjang badan. Nah, disebutkan di sini oleh penulis Syekh Al-Bastam atau penjelas pensyarah kitab ini bahwa istighfar di sini, istighfar yang dilakukan oleh para sahabat, istighfar di dalam hati. Nah, barakallah. Maka hikmah dari hadis di atas adalah larangan menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air, entah air besar atau air kecil. Nah. Kemudian perintah atau faedah yang kedua, perintah menghadap ke barat dan ke timur ini bagi penduduk Madinah. Adapun penduduk yang selain Madinah yang justru kalau menghadap ke barat akan menghadap ke kiblat atau menghadap atau membelakangi kiblat, maka hendaknya menjauhi arah timur dan barat seperti kita penduduk Indonesia. Nah, hikmah dari larangan ini yaitu sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan terhadap kiblat Allah. Ya, disebutkan di dalam hadis yang marfu, kata Rasulullah, "Idza aka ahadukumul buraz," apabila salah seorang dari kalian mendatangi tempat pembuangan, "Fal yukrim kiblat Allah azza wajal," hendaknya memuliakan kiblat Allah. "Wala yastaqbilul qiblah," dan janganlah menghadap ke kiblat. Nah, sebagai bentuk pemuliaan terhadap kiblat. Bahkan ada dalam suatu riwayat, kita pun dilarang membuang dahak ke arah kiblat. Ada suatu riwayat, larangan membuang dahak ke arah kiblat. Nah, maka ketika sholat, ya ketika sholat, mungkin dia saat jadi imam, ya zaman dulu nggak ada lantai keramik ya, sehingga meludahnya ke arah kiri. Nah, kalau kita keramik semua bisa dimarahin DKM nanti. Kemudian disebutkan faedah yang berikutnya, al-muradu bil istighfar huna, maksud dari istighfar huna atau di sini, al-istighfaru qalbi lal lisan, istighfar dalam hati bukan lisan. Li'anna dzikrallahi bil lisan fi hali kasfil aurah wa qada'il hajah mamnu, karena berzikir kepada Allah dengan lisan, ya, karena berzikir kepada Allah dengan lisan dalam keadaan aurat yang terbuka dan di saat buang hajat, mamnu, terlarang. Nah, hadis yang ke-13, karena berkaitan maka kita teruskan hadisnya. An Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ini Abdullah bin Umar, putra dari khalifah yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Disebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Meridai siapa? Abdullah dan Umar. Kenapa terkadang kita hanya mendengar radhiyallahu anhu? Di sini radhiyallahu anhuma. Ada yang tahu? Yang pernah saya sampaikan di kajian pekanan Ahad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Nah, atau terkadang ada sahabat yang lain yang radhiyallahu anhu juga. Kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya kan? Kita lihat di hadis awal. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal kan dua orang, Umar dan Khattab. Ya? Karena kedua-duanya Muslim, Abdullah dan juga Umar. Sehingga semoga Allah meridai keduanya. Tetapi ketika hanya Umar bin Khattab, tidak radhiyallahu anhu, hanya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kenapa? Karena Al-Khattab bukan seorang Muslim. Ini hikmahnya, tidak boleh mendoakan orang kafir dengan istighfar. Tidak boleh mendoakan orang kafir atau orang musyrik dengan istighfar. Enggak boleh. Ada saudara kita kafir misalnya, ya Allah ampunilah dia, ya rahmatilah dia, enggak boleh, terlarang. Nah, kecuali mendoakan dengan hidayah, ya Allah berikanlah dia hidayah kepada Islam, boleh. Tapi kalau hidayah, doa selain memintakan hidayah, seperti doa istighfar, doa rahmat, tidak diperbolehkan. Nah, maka nalin nabi wal mu'minin ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak sepantasnya seorang nabi ataupun orang-orang mukmin memohonkan istighfar untuk orang-orang musyrik sekalipun mereka kerabat terdekatnya. Nah, barakallahu fiik. Jelas ya? Radhiyallahu anhu, karena bapaknya tidak diketahui non muslim ya. Ada anhuma, keduanya, karena keduanya sama-sama muslim. Qala Abdullah, raqitu yauman ala baiti Hafsah. Suatu hari saya naik ke rumahnya Hafsah. Hafsah itu putrinya Umar. Berarti siapanya Abdullah ini? Adiknya. Saudarinya, entah adiknya atau tetehnya, ya. Jadi Hafsah Abdullah bin Umar, Hafsah bintu Umar. Jadi sama-sama anaknya Umar. Maka Abdullah ini kedudukannya dengan Rasul apa ini? Ipar. Ipar, ya. Ipar. Karena Hafsah istri Rasul. Hafsah istrinya Rasul. Abdullah saudara laki-lakinya Hafsah. Berarti iparnya Rasul. Nah, faraaitu Nabi, kata Abdullah, aku melihat Nabi yaqdi hajatahu mustaqbilasyam. Ya, aku melihat Nabi buang hajat dengan menghadap Syam, Baitul Maqdis, mustadbirul Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Hadis Bukhari Muslim. Saya ulangi, kata Abdullah, aku melihat Nabi buang hajat dengan menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Hadis Bukhari Muslim. Dari dua hadis yang barusan kita baca, nampaknya seperti ada pertentangan. Di dalam hadis Abu Ayyub, Rasul melarang jangan menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Tetapi di hadis Abdullah bin Umar, justru Rasul buang hajat dengan membelakangi Ka'bah. Nah, barakallahu fiik. Ini bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga para ulama menjamak atau menggabungkan hadis larangan dengan hadis yang dilakukan oleh Rasul. Sehingga diambillah kesimpulan bahwa apabila buang hajatnya di tanah lapang, di laut, di sungai, di kebun, di padang pasir, ini hukumnya terlarang menghadap atau membelakangi kiblat. Tetapi apabila buang hajatnya ya di dalam bangunan, tempat tertutup, seperti kamar mandi, masjid, atau di bangunan, atau di mana saja yang tertutup, maka tidak mengapa membelakangi atau menghadap ke arah kiblat. Nah, barakallahu fiik. Bahkan sekalipun itu di lapangan, tapi kalau terhalang dengan sesuatu, maka tidak mengapa. Pernah suatu ketika Anas bin Malik buang hajat di tanah lapang, tetapi membelakangi Ka'bah. Ditanya, bukankah Rasul telah melarang buang air dengan membelakangi Ka'bah? Maka Anas menjawab, itu jika di tanah lapang, apabila ada sesuatu yang menghalangimu, pohon besar misalnya, atau terhalang dengan rumah atau tembok, maka tidak mengapa. Jadi satu lagi yang tadi berkenaan dengan istighfar. Kan tadi kan dikatakan bahwa kita tidak boleh beristighfar di dalam kamar mandi atau dengan lancang. Dengan lisan. Nah, tapi dengan lisan. Tapi kalau misalnya dalam hati, sir itu dibolehkan. Dengan hati, di dalam hati diperbolehkan. Seperti, karena memang kita istighfar dimanapun kita mohon ampun, kita mengingat Allah dimanapun berada. Ya kan? Dimanapun kita berada, hendak selalu ingat kepada Allah. Mau di kendaraan, mau di laut, mau di darat, di kamar mandi, kita ingat. Hatinya ingat dengan Allah. Adapun dengan mengucapkan zikir sambil buang air, subhanallah. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, begitupun juga ketika kita sudah dalam keadaan terbuka auratnya, ya. Bahkan di sini disebutkan li'anna dzikrullah bil lisan fi hali kasfil aurah. Karena istighfar dalam keadaan terbuka auratnya. Berarti yang menjadi permasalahan buka auratnya. Selain di kamar mandi, tetapi juga yang disebutkan dalam keadaan membuka aurat. Maka membuka aurat mau di dalam kamar atau di kamar mandi atau di dalam rumah, yang terpenting auratnya terbuka, maka apa? Ini mamnu, tidak diperbolehkan. Tidak ada larangan dalam keadaan junub untuk beristighfar, untuk berzikir, ya. Yang tidak diperbolehkan adalah membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Ya, beda dengan orang yang haid. Orang yang haid diperbolehkan baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena sucinya bukan di tangan dia, ya kan? Tapi kalau orang yang junub, kesuciannya di tangan dia. Junub sekarang langsung mandi pun langsung bisa gitu kan? Ya. Bahkan itu anjuran agar dia segera bersuci dan kembali beramal soleh seperti membaca Al-Qur'an. Nah, jadi tidak mengapa berzikir dalam keadaan junub. Nah, berzikir dalam keadaan junub. Adapun terkait ucapan Allahu Akbar ketika mau keluar, 6. Wallahu a'lam, ana belum pernah mendapati satupun hadis yang menjelaskan akan hal ini. Ya. Bahkan dikhawatirkan bentuk penghinaan terhadap Allah, Allahu Akbar, tapi dalam keadaan dia sedang bertelanjang dan sedang berhubungan badan. Nah, jadi jangan diamalkan, ya. Seperti yang sudah kita baca, berzikir apa? Dalam keadaan istighfar dalam keadaan terbuka auratnya terlarang, ya, untuk dilakukan. Kenapa? Adapun doa, ya ketika kita apa namanya hendak memulai hubungan tersebut, tentunya saat kita masih sedang memakai pakaian. Nah. Ya. Membaca terlarang. Ada pemegangnya, kalau memang dengan pembatas, dengan kain atau dengan apa, tidak mengapa. Megangnya. Nah, nggak apa-apa junub, beres-beres kamar, beres-beres Al-Quran, gitu kan, asal pakai sarung tangan. Tapi membacanya, baik baca secara dengan tulisan, atau membaca dengan hafalan, ya, faedah yang pernah saya dapatkan, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena orang yang junub, ya, dari junub itu artinya jauh. Junub artinya jauh. Maksudnya adalah para malaikat menjauh dari orang-orang yang junub. Maka dianjurkan untuk segera bersuci ketika habis junub agar malaikat kembali memberikan menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini malaikat menjauh bagi dari orang-orang yang junub. Nah. Paling tidak kalau kita baru junub dan mau tidur, diawali dengan berwudu terlebih dahulu. Seperti hadis yang akan kita bahas nanti insyaallah. Intinya Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, ayar kudu ahaduna wa huwa junub? Bolehkah salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub?" Kata Rasul, "Na'am, idza tawaddo'a falyarkud. Idza tawaddo'a falyarkud." Kalau dia sudah berwudu, tidur silakan. Misalnya mau mandi saat itu masih lelah atau masih atau dingin. Nah, suasananya dingin, besok pagi saja boleh. Tapi hendaknya diawali dengan wudu. Nah, wallahu a'lam. Yang demikian pun tidak pernah saya mendapati larangan akan hal itu. Orang junub tidak boleh potong kuku ataupun potong rambut. Nah, belum pernah mendapatkan faedah larangan memotong kuku ataupun rambut dalam keadaan junub. Nah, maka hukum asalnya ibadah, hukum asalnya perkara mubah boleh dilakukan sampai ada dalil larangan. Ada tidak dalil larangannya? Motong rambut, motong kuku, silahkan mungkin. Abu Asfa atau pada ditanyakan ke orang yang menyampaikan, saya pengen tahu hadisnya, apa sih hadisnya larangan memotong rambut atau memotong kuku bagi orang yang junub, kan gitu. Silakan ditanyakan, kalau dapat supaya dapat faedah juga kita. Nah, adapun yang terlarang itu orang yang mau kurban, orang yang mau berkurban dia tidak boleh memotong kuku dan juga memotong rambut. Kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, Pak Jupri misalnya sudah mau kurban. Ya, maka dari tanggal 1 sampai setelah terpotongnya kurban, tidak boleh mengambil rambut, entah rambut kemaluan, rambut ketiak, rambut kepala, juga mengambil memotong kuku. Nah, dalam hadis Muslim disebutkan larangan tersebut. Nah, adapun dalam keadaan junub saya belum pernah mendapati. Bahkan di dalam kitab-kitab sebelah, ya, maksudnya orang sebelah. Orang yang sedang berhubungan badan gak boleh melihat aurat atau kemaluan istri. Kan lucu. Nah, orang berhubungan gak boleh melihat aurat istrinya bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Nah, iya. Juga ketika buang hajat tidak boleh melihat apa kemaluannya sendiri atau tidak boleh melihat kotorannya sendiri. Nah, ini dari mana datangnya? Iya. Datangnya dari mana? Tidak ada asalnya. Nah, jangan mempersusah diri. Jangan mempersulit diri. Nah, baik. Tidak mengapa, aurat sendiri dilihat, jangan dilihatkan ke orang lain kecuali istri sendiri. Nah. Halal. Ada kalau tanya lain? Cukup? Kita lanjutkan, kita cukupkan untuk kajian fikih dan kita lanjutkan ke kajian tentang masalah akidah.